Tayyib, kita bacakan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salatu wassalamu ala wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Kemarin telah kita sebutkan, yang menyebutkan bahwasanya orang-orang musyrikin beranggapan berdoa dalam arti kata meminta kepada orang-orang saleh bukan termasuk dari ibadah, sehingga mereka mengingkari kalau semisal mereka dikatakan sebagai seorang yang musyrik. Kita ke orang soleh hanya berdoa dan meminta sesuatu kepada mereka dalam keadaan mereka meyakini yang mengatur, yang memberi rezeki dan yang semisalnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemarin telah kita sebutkan dengan syubhat ini nampak jelas salah di hadapan kita bahwasanya orang-orang musyrikin, kuburiyun adalah orang-orang yang jahil tentang arti dari ibadah. Jahil pula tentang makna syirik. Jahil terhadap arti ibadah karena mereka tidak tahu kalau semisal doa adalah ibadah. Sementara ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW menyebutkan perintah dari sisi Allah bahwasanya seorang hendaklah ketika meminta berdoa maka hendaklah dia meminta dan berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang menunjukkan doa adalah ibadah. Dan Nabi juga secara jelas menyebutkan inna du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Nas yang sharih yang jelas yang menunjukkan doa ini termasuk dari bahagian ibadah. Dan sisi yang kedua menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrikin jahil tentang makna syirik. Karena mereka dengan kejahilan tersebut berupaya untuk membersihkan diri mereka dari penamaan syirik disebabkan karena yang mereka lakukan kepada orang-orang soleh hanya sebatas berdoa meminta kepada mereka saja. Nah, kemudian kita bacakan perkataan mu'alif selanjutnya, faqullahu, katakan kepada orang tersebut, masih jawaban doa bukan dari ibadah. Katakan kepada dirinya, idza aqrarta annaha ibadah, apabila engkau telah menetapkan doa adalah ibadah dengan ayat Al-Quran, hadis Rasul yang tadi kita sebutkan. Wa da'awtullaha laylan wa nahara, kemudian kamu berdoa kepada Allah malam dan siang, khaufan wa tama'an, dalam keadaan takut dan berharap agar doanya dikabulkan. Summa da'awta fi tilkal hajah, kemudian pada hajat yang sama kamu berdoa meminta kepada seorang nabi atau yang lainnya dari makhluk siapapun mereka. Hal asyraqta fi ibadatillahi ghairah, bukankah dengan apa yang kamu lakukan sebagai bentuk yang menunjukkan engkau menyekutukan Allah Azza wa Jalla dalam perkara ibadah kepada selainnya. Kamu berdoa kepada Allah, kamu berdoa kepada makhluk. Berarti kamu menyekutukan Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam perkara ibadah kepada selain Allah. Ini namanya kesyirikan. Falabudda ayyakula na'am, maka pasti dia akan mengatakan benar, saya melakukan kesyirikan kalau demikian, karena dia telah menetapkan doa adalah ibadah. Kalau semisal setelah kita sampaikan kepada dirinya ayat Al-Quran yang menunjukkan doa adalah ibadah, udu'u rabbakum tadarru'an wa khufiyah, ayat yang berisikan perintah dari sisi Allah untuk seorang berdoa hanya kepada Allah, dan telah kita sampaikan hadis Nabi SAW yang menyebutkan doa adalah ibadah, namun ternyata dia tidak menetapkan doa termasuk dari bahagian ibadah, ini menunjukkan bahwasanya orang yang seperti ini tidak perlu untuk kemudian kita lanjutkan berdebat dengannya. Untuk apa kita berdebat dengan seorang yang tidak mempercayai nas Al-Quran, tidak percaya kepada hadis Nabi SAW. Al-Quran mengatakan demikian, hadis mengatakan demikian. Maka termasuk dari tanda dan sifat seorang mukmin yang benar, menetapkan apa yang ditetapkan oleh Al-Quran dan menetapkan apa yang ditetapkan oleh hadis Nabi SAW. Sehingga beliau memastikan apabila dia telah menetapkan ibadah, doa termasuk dari ibadah. Dan pasti ketika dia menetapkan doa adalah ibadah, maka dia juga akan menetapkan bahwasanya ketika seseorang beribadah kepada selain Allah, dengan dia beribadah kepada Allah, maka berarti dia telah melakukan kesyirikan. Sehingga pasti dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, dia akan menetapkan perbuatannya tersebut adalah perbuatan kesyirikan di dalam beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah tujuan kenapa pertanyaan-pertanyaan ini kita tanyakan kepada orang tersebut. Sehingga beliau menyebutkan fala budda yaqula na'am, pasti dia akan mengatakan iya, saya melakukan kesyirikan kalau demikian. Faqul lahu, maka kita katakan pula kepada dirinya, idza 'alimta biqaulillahi ta'ala, apabila kamu juga mengetahui firman Allah Ta'ala, fasalli li rabbika wanhar, perintah untuk sholat, perintah untuk menyembelih. Menunjukkan sholat adalah ibadah, menyembelih adalah ibadah, karena datang perintah dari sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan sesuatu yang Allah perintahkan ternilai di sisi Allah sebagai ibadah. Bila seorang mengerjakannya akan mendapatkan pahala, dan itulah makna dari ibadah. Kita katakan kepada dirinya, perhatikanlah firman Allah, fasalli li rabbika wanhar, at'amtallaha wa naharatalah, bila kamu bersedekah kepada untuk Allah, dan demikian pula engkau melakukan penyembelihan juga untuk Allah, atau atallah, engkau mentaati Allah. Apabila engkau mentaati Allah dan engkau menyembelih untuk Allah tabaraka wa ta'ala, hal hadza ibadah, bukankah yang demikian ibadah? Pasti dia akan mengatakan benar, sholat adalah ibadah, menyembelih adalah ibadah. Sehingga ibadah tidak hanya terfokus pada perkara doa saja, tapi ibadah memiliki arti yang demikian luas. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika beliau mendefinisikan makna ibadah, dan ta'rif beliau adalah ta'rif yang paling bagusnya di dalam mentafsirkan arti dari ibadah. Beliau mengatakan ibadah adalah ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Ibadah itu adalah satu nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah tabaraka wa ta'ala, baik itu ucapan atau perbuatan yang nampak atau yang tidak nampak. Sehingga semua ucapan bila Allah meridhoinya, dan tanda Allah meridhoi ucapan tersebut adalah bila datang nas dalam Al-Quran berisikan perintah dari sisi Allah untuk seseorang mengerjakannya, atau datang nas dalam Al-Quran atau sunnah yang berisikan motivasi agar seorang mengerjakannya. Ini semuanya adalah termasuk dari dalil yang menunjukkan bahwasanya ucapan tersebut ternilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sehingga ini definisi ibadah. Sehingga dengan definisi ini mencakup semua macam jenis-jenis ibadah yang datang nasnya dalam Al-Qur'an, dalam hadis, yang berisikan perintah untuk seorang mengerjakannya, atau yang berisikan motivasi untuk seorang melakukannya, itu semuanya ternilai ibadah ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sehingga bila kita telah memahami makna ibadah dengan arti yang tadi kita sebutkan, maka termasuk dari perbuatan kesyirikan bila kita mengambil satu dari jenis amalan ibadah, baik itu ucapan atau perbuatan, yang ketika kita melakukannya kita memiliki dua niatan untuk kita peruntukkan kepada siapa ibadah tersebut. Bila ibadah itu diperuntukkan untuk Allah saja, maka ini diistilahkan dengan tauhid. Dan inilah yang sewajibnya dilakukan oleh seorang mukmin. Namun bila seseorang meniatkan melakukan amalan-amalan ibadah ini kepada Allah juga kepada makhluk, maka ini ternilai sebagai kesyirikan. Sehingga pelakunya dikatakan telah menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala dalam ibadah. Dan inilah makna dari syirik yang sekian banyak nas-nas Al-Quran dan hadis menjelaskan dan memberikan peringatan kepada kita dari bahayanya perbuatan kesyirikan tersebut. Naam. Sehingga mu'alif menyebutkan, bila engkau telah menetapkan menyembelih, demikian pula taat kepada Allah, ini termasuk dari ibadah, maka apabila kamu menyembelih untuk makhluk, baik makhluk tersebut adalah seorang nabi au jinniyin, ataukah menyembelih untuk seorang jin, disembelih apapun bentuk sembelihan tersebut tujuannya adalah untuk jin penunggu rumahnya, atau untuk jin persyaratan dari dukun agar supaya anaknya tersebut sembuh dari santet atau yang semisalnya, maka dengan perbuatanmu tersebut engkau telah menyekutukan Allah Azza wa Jalla dalam perkara ibadah. Naam. Hal asyrakta fi hadzal ibadah ghairah, bukankah ketika engkau melakukan yang demikian engkau telah menyekutukan Allah dalam perkara ibadah dengan selain Allah Azza wa Jalla? Maka pasti dia akan mengatakan, benar, saya telah melakukan kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita bacakan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Faqul lahu, katakan kepada dirinya, yakni idza bayyanta anna ad-du'a ibadah, maksudnya apabila engkau telah jelas doa itu adalah ibadah, wa aqarra bihi, dan kamu telah menetapkannya. Ini lihat dengan uslub, metode atau cara yang disebutkan oleh muallif rahimahullah di dalam berdiskusi dengan ahli bid'ah, dengan ahli syirik dalam kitab ini. Secara tidak langsung kita diajarin seperti apa ketika kita berdiskusi dengan mereka. Kita lontarkan kepada dirinya pertanyaan-pertanyaan yang isi pertanyaan tersebut adalah pertanyaan yang dia sudah pasti akan menjawab dengan benar. Sehingga ketika kita berdiskusi dengan ahli bid'ah, carilah pertanyaan-pertanyaan yang pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah pertanyaan yang sudah pasti dia akan membenarkan isi pertanyaan tersebut. Tujuannya untuk kita giring kepada konsekuensi dari pembenaran yang dia ucapkan. Naam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita berdebat dengan ahlil bid'ah, diupayakan dalam setiap masalah, kita minta dirinya untuk faham dan menetapkan. Kamu faham? Kamu menetapkan? Ketika dia faham, dia menetapkan, maka beralih ke permasalahan yang berikutnya. Demikian seterusnya. Ini uslub yang disebutkan oleh Al-Ma'alifu rahimahullah. Bila menyebutkan, bila kamu telah menetapkan, bila kamu telah jelas, bila kamu telah mengetahui, bila kamu telah faham. Ini menunjukkan dalam setiap permasalahan yang diangkat oleh mu'alif ketika berdebat dengan ahli syirik, beliau angkat satu masalah dan beliau benar-benar menginginkan agar orang musyrik tersebut menetapkan, memahami, mengakui kebenaran dari setiap permasalahan-permasalahan tersebut, baru beralih ke permasalahan yang berikutnya. Jadi jangan kemudian ketika berdebat belum selesai satu permasalahan pindah ke yang lainnya. Pindah ke yang lainnya, belum selesai, belum tuntas, pindah ke yang lainnya. Ini debat yang nantinya akan tidak terarah dan akan tidak jelas dari sisi usul dan porosnya. Kemudian disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, apabila kamu telah jelas dan telah terang gamblang bahwasanya permasalahan doa adalah ibadah, kamu telah menetapkannya, faqullahu, katakan kepada dirinya, alasta tad'ullaha ta'ala fi hajah, bukankah ketika engkau berdoa kepada Allah dalam satu hajat, thumma tad'u fi tilkal hajati nafsiha nabiyan au ghairahu, kemudian pada hajat yang sama kamu meminta kepada seorang nabi atau kepada selain Allah azza wajal. Semisal anakmu sakit, sedang dirawat di rumah sakit, butuh banyak biaya, dalam keadaan tidak ada kejelasan dari dokter yang memeriksa penyakit apa anaknya dan seperti apa selanjutnya. Ini tentu seorang ibu, seorang ayah pasti sangat gelisah. Sangat gelisah. Gelisah dari sisi ketidakjelasan, gelisah dari sisi biaya nantinya, dan yang semisalnya. Maka dalam kondisi-kondisi yang seperti ini sering seseorang melakukan perkara kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Arti syirik disebutkan oleh Ma'alif rahimahullah, ketika orang dalam kondisi yang tadi kita sebutkan, datang ke masjid, dia berdoa, dia sholat, minta kesembuhan anaknya, minta dimudahkan rizkinya, minta diberikan kemudahan untuk dia mengurusi dan merawat anaknya, dan yang semisalnya. Kemudian setelah pulang dari masjid, atau pada beberapa waktu setelahnya, dia mendatangi kuburan, atau dia mendatangi seorang dukun, atau dia mendatangi satu jin dan yang semisalnya, meminta kepada dukun atau kuburan atau jin tersebut atau orang soleh yang telah meninggal dunia pada hajat yang sama yang dia meminta kepada Allah Azza wa Jal, maka dia telah menyekutukan Allah dalam perkara ibadah. Sehingga kita bisa faham, seorang dikatakan sebagai seorang yang musyrik hanya dengan satu ibadah, yang dengan satu ibadah tersebut dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian dilihat dari sisi lama atau sering tidaknya seseorang melakukan kesyirikan tersebut, tidak. Bukan dilihat dari sisi besar kecilnya ibadah tersebut, tidak. Tapi kapan seseorang beribadah kepada Allah dalam satu ibadah, kemudian dia berikan ibadah tersebut kepada selain Allah Azza wa Jal, walaupun baru pertama dia melakukan, walaupun baru sekali dia melakukan, namun tidak bertobat setelahnya, maka dia dikatakan sebagai seorang yang musyrik, yang menyekutukan Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam perkara ibadah. Sehingga bila arti syirik demikian, seseorang dikatakan musyrik dengan hanya melakukan satu kesalahan dalam perkara ibadah, dia beribadah kepada Allah, beribadah kepada makhluk, maka menunjukkan kepada kita pentingnya kita terus mengkaji pembahasan seputar tauhid, pembahasan seputar syirik, dan yang lebih penting daripada itu, menunjukkan kepada kita wajib bagi setiap muslim untuk memperbesar rasa takutnya dari perbuatan kesyirikan di dalam beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Naam. Karena kapan dia melakukan satu kesyirikan yang sifatnya syirik besar, akan menyebabkan dia akan menyebabkan terhapus semua amalannya. Akan menyebabkan ketika itu dia keluar dari Islam, karena syirik besar mengeluarkan pelakunya dari Islam. Sehingga butuh tobat, butuh dia untuk kemudian meninggalkan perbuatan tersebut dengan sebenar-benarnya, dengan diiringi bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dengan taubatan nasuha. Nah, sehingga di awal bab diulas panjang lebar oleh mu'alif, memberikan faedah kepada diri seseorang, dua faedah. Faedah gembira karena dia terselamatkan dari kesyirikan, memahami tauhid bagi seorang yang mengerti syirik dan menjauhi kesyirikan dan mengerti tauhid serta mengamalkan at-tauhid. Kemudian yang kedua, al-khawfu syadid, rasa takut yang demikian sangat dari bahaya kesyirikan. Ini dua faedah yang didapatkan oleh seorang ketika dia faham syirik dan faham macam-macamnya dan pembahasan yang ada di dalamnya. Naam. Kemudian disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, "Fala budda ay yaqula na'am." Pasti dia akan mengatakan benar. Dia akan mengatakan itu syirik karena dia beribadah kepada Allah, beribadah juga kepada selain Allah. Li'anna hadza lazimun la muhalata. Karena ini adalah sebagai satu kepastian yang tidak mungkin dia bisa berkelit. Sehingga penting ketika memilih pertanyaan-pertanyaan yang nantinya kita lontarkan kepada ahli bid'ah, para ahli syirik, kita pilih pertanyaan-pertanyaan yang dari pertanyaan tersebut memberikan konsekuensi, dia membenarkan, yang nantinya dari pembenarannya kita bisa membantah syubhat-syubhat yang dia miliki tersebut. Nah, ثم انتقل المؤلف رحمه الله الى نوع اخر. Kemudian dari kalimat ini muallif rahimahullah berpindah ke ibadah yang lain. Wa huwa nahru, yaitu menyembelih. Menyembelih ini termasuk dari perbuatan-perbuatan yang dipandang rendah oleh sebagian kaum muslimin sehingga menyebabkan akhirnya mereka menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan penyembelihan ini sebagai satu syarat yang wajib dilakukan oleh seorang ketika menginginkan sesuatu yang dia inginkan dari jin atau dukun atau yang semisalnya, agar diharapkan dengan sembelihan tersebut kata mereka akan bisa mewujudkan apa yang dia inginkan tersebut. Wal'iyadzubillah. Wal'iyadzubillah. Terdapat satu hadis yang di dalam sanadnya terjadi pembahasan di antara mereka para ulama, sebagian mendhaifkan isi hadis ini, namun maknanya adalah makna yang benar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dakhalal jannah rajulun fi dzubab." Ada seorang yang masuk ke dalam al-jannah disebabkan karena seekor lalat, namun ada pula seseorang yang masuk ke neraka jahanam disebabkan karena seekor lalat. Diceritakan ketika ada dua orang yang melewati satu kampung, kemudian di pintu masuk kampung tersebut terdapat berhala yang dijaga oleh penjaganya. Kemudian penjaganya itu memerintahkan seorang yang memasuki kampung mereka untuk menyembelih apa saja yang mereka dapatkan kepada berhala yang ada di depannya. Ketika seseorang di antara keduanya tidak memiliki sesembelihan, kemudian mencari seekor lalat dan dia sembelih lalat tersebut, maka penjaga itu membiarkan dia untuk melewati dan memasuki kampung mereka. Namun satu di antara keduanya mengatakan dia tidak akan melakukan penyembelihan karena penyembelihan adalah ibadah. Dia tidak mau beribadah kepada selain Allah Azza wa Jal. Sehingga Rasul menyebutkan penjaga ini pun membunuh dirinya. Maka dia masuk ke dalam al-jannah disebabkan karena istiqamah di atas tauhid dan meninggalkan perbuatan-perbuatan kesyirikan di dalam beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sanad hadis ini sebagian ada mereka mendhaifkan, namun maknanya sahih berdasarkan ayat Al-Qur'an dan hadis. Demikian pula penjelasan seputar syirik dan bahayanya yang di dalamnya berisikan hasungan agar seorang muslim benar-benar perhatian dalam perkara ibadah, perkara tauhid tersebut. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "La tusyrik billahi syai'an wa in quti'ta aw khuriqta." Jangan kamu mau melakukan kesyirikan apapun bentuk kesyirikan tersebut, walaupun memberikan konsekuensi tubuhmu tersebut dipotong-potong, atau walaupun memberikan konsekuensi kamu dibakar hidup-hidup. Karena dengan engkau memegang prinsip ini hingga wafat, meninggal dunia, Allah Azza wa Jalla akan menjamin seseorang masuk ke dalam al-jannah. Sebagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka disiksa, diintimidasi oleh orang-orang musyrikin disebabkan karena mempertahankan prinsip tersebut. Lihat bagaimana Rasul ketika mengetahui keluarganya Ammar bin Yasir, ketika itu mereka disiksa dengan siksaan yang demikian kerasnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati mereka dan mengatakan kepada mereka, "Sabran ya ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, karena sesungguhnya janji untuk tempat tinggal kalian nantinya adalah di dalam al-jannah. Sehingga Rasul memotivasi mereka untuk bersabar dari ujian tersebut. Nah, sehingga mereka bersabar menyebabkan Yasir meninggal dunia, dan istrinya Sumayyah juga meninggal dunia radhiyallahu ta'ala anhuma. Nah, فَقُلْ لَهُ إِذَا عَلِمْتَ بِقَالِ اللَّهِ تَعَالَى, katakan apabila dia telah mengetahui firman Allah Ta'ala, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ, أَطَعْتَ اللَّهَ وَنَحَرْتَ لَهُ أَهَذَا عِبَادَةً, kamu mentaati Allah, kamu menyembelih untuk Allah Azza wa Jalla, bukankah ini ibadah? Maka pasti dia akan mengatakan na'am, dia pasti akan mengakui menyembelih adalah ibadah dari ibadah-ibadah ternilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ala hadza yakunu sarfu li ghairi llahi syirkan, sehingga dengan penetapan yang dia sebutkan menyembelih untuk selain Allah, maka ternilai sebagai kesyirikan. Ini menunjukkan orang musyrik tadi yang mengatakan berdoa kepada orang-orang soleh bukan termasuk dari kesyirikan, dia adalah seorang yang jahil dari dua pembahasan yang tidak boleh bagi seorang mukmin untuk jahil dari kedua pembahasan tersebut. Pembahasan yang pertama adalah tentang apa itu makna ibadah. Yang kedua, lawan dari ibadah, apa itu syirik. Sehingga dari beberapa penjelasan-penjelasan diuraikan oleh Al-Alif rahimahullah, beliau menerangkan kepada orang tersebut makna ibadah dan makna kesyirikan di dalam beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Naam. Qala al-mu'allif rahimahullah muqarriran lidzalik fa qul lahu idza naharta li makhluq. Kemudian mu'allif rahimahullah kembali mengatakan kepada orang musyrikin tersebut, apabila kamu menyembelih untuk makhluk, kepada nabi atau kepada jin sampai dengan akhirnya, hadza ilzamun wahidun la muhida anhu, ini adalah konsekuensi yang wajib dan jelas dia pasti menetapkan, dan tidak ada kemampuan baginya untuk mengelak berpaling dari konsekuensi tersebut. Nah, kemudian kita sebutkan syubhat yang berikutnya. Faqul lahu. Oh, ini belum. Masih yang pertama. Jadi aman. Faqul lahu aydan al-musyrikuna alladhina nazala fihimul Qur'an. Orang-orang musyrikin yang Al-Qur'an turun kepada mereka. Hal kanu ya'buduna al-malaika was-salihin wal-lata wa ghairu dhalik. Bukankah yang mereka sembah adalah malaikat, orang-orang soleh, Lata dan yang selainnya? Pasti dia akan mengatakan benar, karena konsekuensi ini sudah disebutkan dan diuraikan oleh mu'alif rahimahullah pada subhat yang sebelumnya, yang menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrikin mereka sebagiannya menyembah orang soleh, menyembah malaikat, nabi dan yang semisalnya. Pasti dia akan mengatakan na'am, benar, orang-orang musyrikin menyembah malaikat, menyembah orang soleh, menyembah Lata dan yang selain dari mereka. Faqul lahu, katakan kepada orang tersebut, hal kanat ibadatuhum iyyahum illa fi ad-du'a wadh-dhabhi wal-iltija' wa nahwi dhalik. Bukankah ibadah yang mereka lakukan kepada malaikat, orang-orang soleh, Lata dan yang selain dari mereka adalah dalam perkara doa? Ketika mereka memiliki hajat, mereka meminta kepada Allah, juga mereka meminta kepada Lata, meminta kepada malaikat, meminta kepada orang-orang soleh dan yang semisalnya. Nah, demikian pula menyembelih, mereka menyembelih untuk Allah, juga mereka menyembelih untuk sesembahan-sesembahan yang mereka sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam perkara yang kalian sebutkan, iltija, bergantung, menyerahkan urusannya kepada sesuatu selain Allah tersebut dan yang semisalnya dari jenis-jenis ibadah. Ini yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap berhala-berhala dan sesembahan-sesembahan mereka. Wa illa fahum muqirruna annahum 'abiduhu wa tahta qahrihi, dalam keadaan mereka meyakini mereka adalah hamba Allah dan berada di bawah kekuasaan Allah azza wajal. Mereka menetapkan rububiyah Allah tabaraka wa taala. Wa anna Allah huwa alladhi yudabbiru al-amra. Mereka juga menetapkan Allah yang mengatur urusan seluruh alam ini. Walakin da'uhum walatajau ilaihim liljahi wasyafa'ah wa hadza zahirun jiddan. Namun mereka berdoa kepada selain Allah, bergantung untuk selain Allah disebabkan karena mengharap kedudukan orang yang mereka sembah dan mengharap syafaat dari orang yang mereka ibadahi tersebut. Dan ini zahir nampak jelas sekali pembahasannya, telah diuraikan pada syubhat yang sebelumnya. Kemudian syubhat yang setelahnya, ini syubhat yang berapa ini? 3, 4, sekarang 5. Ini syubhat yang kelima. Ini perhatikan, tulis syubhat kelima. Fa in qala, apabila dia mengatakan, atungkiru syafa'ata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu mengingkari syafa'atnya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Nah, karena jelas bahwasanya tujuan orang-orang musyrikin, baik kuburiyun atau orang-orang musyrikin, siapa saja mereka ketika menyembah orang-orang soleh, adalah berharap syafa'atnya orang-orang soleh yang mereka sembah tersebut. Mereka berharap orang-orang yang mereka sembah akan memberikan syafa'atnya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala pada yaumil qiyamah. Naam. Sehingga mereka, dia akan mengatakan, apakah kamu mengingkari Rasul itu memiliki syafaat? Ini jelas kita menetapkan. Watabra'u minha, dan kamu berlepas diri darinya. Ini perkataan orang-orang musyrikin. Sehingga dengan ini mereka ingin membela, beribadah kepada Rasul, beribadah kepada Nabi, beribadah kepada orang-orang soleh, dalam rangka orang soleh tersebut adalah seorang yang punya hak untuk memberikan syafaat kepada makhluk di yaumil qiyamah, adalah termasuk dari perbuatan yang bukan termasuk dari syirik. Karena kalau syirik berarti kalian mengingkari Rasul memiliki syafaat. Nah, kalau Rasul memiliki syafaat, maka yang kita minta kepada Rasul adalah meminta sesuatu yang Rasul punya. Ya kan? Rasul punya hak meminta sesuatu yang Rasul memiliki. Faham gak? Kalau semisal kita meminta kepada Rasul syafaat, ya berarti kita bukan melakukan kesyirikan, karena kita meminta sesuatu yang makhluk memiliki kemampuan untuk mewujudkannya. Sementara Rasul memang memberikan syafaat kepada umatnya. Fakul, maka katakanlah kepada orang tersebut, kita selesaikan habis itu azan, jangan sampai nantinya terpotong azan akhirnya nyongkol syubhatnya. Nah, ini bahaya. Kita katakan kepada orang tersebut, la unkiruha wala atabarra'u minha. Ini catat. Saya tidak mengingkari. Saya tidak mengingkarinya. Saya tidak melepaskan yang demikian dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul memberikan syafaat dan akan memberikan syafaat. Bal huwa sallallahu alaihi wasallam syafi'ul musyaffa wa arju syafa'atahu. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang akan memberikan syafaat dan telah diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat tersebut. Dan saya sendiri mengharapkan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jawaban kita kepada mereka. Kita semua mengharapkan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini perhatikan. Tapi poin yang setelahnya, ini catat. Lakinna syafa'ah kullaha lillah. Tapi syafaat itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul lillahi syafa'atu jami'a." Katakanlah hanya milik Allah syafaat itu seluruhnya. Sehingga dalam Al-Qur'an Allah sebutkan ketika makhluk memberikan syafaat, tidak serta-merta makhluk itu bisa memberikan syafaat kepada siapa yang diinginkannya. Walaupun mereka memang seseorang yang dengan kemuliaannya Allah berikan hak untuk memberikan syafaat, namun karena syafaat adalah milik Allah, makhluk pada yaumul qiyamah tidak bisa langsung memberikannya tanpa izin dari Allah dan tanpa keridhaan Allah tabaraka wa ta'ala. Ini menunjukkan syafaat adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita katakan kepada dirinya, wala takunu illa ba'da idznillah. Bila syafaat itu seluruhnya adalah milik Allah, maka syafaat itu tidaklah akan terwujud pada yaumul qiyamah kecuali setelah izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Siapakah seseorang yang di sisinya akan memberikan syafaat kepada yang lainnya kecuali setelah Allah mengizinkan. Menunjukkan bila Allah tidak mengizinkan, makhluk tidak bisa memberikan syafaat kepada yang lainnya. Wala yashfa'u fi ahadin illa min ba'di ayya'zanallahu fih. Sehingga makhluk tidak bisa memberikan syafaat kepada siapapun kecuali setelah Allah mengizinkan dia untuk memberikannya. Kama qala ta'ala, wala yashfa'una illa liman irtadha. Sehingga dia tidak bisa memberikan syafaat kepada siapapun kecuali seseorang yang Allah Azza wa Jalla telah mengizinkan dia untuk memberikannya. Allah berfirman, tidaklah mereka memberikan syafaat kecuali kepada seseorang yang Allah Azza wa Jalla meridainya. Sehingga mu'alif di sini menyebutkan syafaat adalah milik Allah, sehingga Allah mempersyaratkan syafaat tersebut dengan dua syarat. Yang pertama adalah adanya izin dari Allah kepada seorang yang memberikan syafaat untuk dia memberikan syafaatnya. Yang kedua, Allah Azza wa Jalla mengkhususkan orang nabi tersebut untuk memberikan syafaat hanya kepada orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga syarat yang pertama adalah idznullah li syafi'i yushafa, adanya izin dari Allah kepada yang memberikan syafaat untuk ia berikan syafaatnya. Yang kedua, ridhullah lil masyfu'i lahu, Allah ridha kepada orang yang menerima syafaat tersebut. Ini dua syarat yang harus ada. Kapan terpenuhi keduanya, maka akan ada syafaat tersebut. Wa huwa la yardha illa tauhid, dan sementara Allah Azza wa Jalla tidak ridha kecuali tauhid. Ketika seorang memberi ibadah kepada selain Allah, maka berarti dia adalah orang yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para nabi tidak akan memberikan syafaat kepada orang-orang musyrikin, karena orang-orang musyrikin adalah orang-orang yang melakukan perbuatan dan amalan yang Allah Azza wa Jalla tidak meridhai mereka disebabkan karena amalan-amalan dan perbuatan-perbuatan mereka. Sehingga Allah nafikan syafaat itu dari orang-orang musyrikin. Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Tidak bermanfaat untuk mereka syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat. Allah berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka agama tersebut tidak akan diterima darinya. Fa idza kanat asy-syafa'atu kulluha lillah. Jangan lempar-lempar itu. Bila syafaat itu semuanya adalah milik Allah tabaraka wa taala, wala takunu illa min ba'di idznihi, dan tidaklah terwujud kecuali setelah Allah izinkan. Wala yashfa'u an-nabi sallallahu alaihi wasallam wala ghairuhu fi ahadin hatta ya'zana Allahu fihi. Seorang nabi dan yang selainnya tidak akan bisa memberikan syafaat kepada siapapun kecuali setelah Allah izinkan untuk memberikan syafaat kepada orang tersebut. Wala ya'zanu illa li ahli tauhid, Allah tidak akan memberikan izin kepada nabi untuk memberikan syafaat kepada siapapun, orang-orang soleh memberikan syafaat kepada siapapun kecuali hanya kepada ahli tauhid. Maka beliau menyebutkan tabayyana laka anna syafa'ata kullaha lillah. Nampak jelas dengan pembahasan yang tadi uraikan, syafaat itu seluruhnya adalah milik Allah tabaraka wa ta'ala. Bila syafaat itu adalah milik Allah, maka yang wajib kita lakukan adalah meminta syafaat itu kepada Allah, bukan kepada makhluk. Sehingga mu'alif menyebutkan fatlubha minhu, mintalah syafaat itu langsung kepada Allah azza wa jal. Sehingga doalah dengan mengatakan Allahumma la tuharrimni syafa'atahu, ya Allah, janganlah kamu haramkan saya dari syafaatnya nabimu. Allahumma syafi'hu fiyya, ya Allah, berikanlah kepada nabimu tersebut syafaatnya untukku pada yaumil qiyamah. Wa amthali hadza, dan doa-doa yang semisal ini. Sehingga ini menunjukkan syafaat adalah milik Allah. Bila syafaat itu milik Allah, kita memintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan meminta syafaat kepada makhluk, siapapun mereka, ini termasuk dari kesyirikan. Dan inilah jenis kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalilnya kemarin telah kita sebutkan, haula syufa'auna indallah. Mereka-mereka ini adalah orang-orang yang memberikan syafaat kepada kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga meminta syafaat kepada makhluk, ini termasuk dari perbuatan kesyirikan yang pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasul memerangi para pelaku-pelakunya. Baik, fal yu'adzin al-mu'adzin wa jazahullah khair. Nanti kita lanjutkan sedikit setelah azan. Ya, fadhal. Baik, kita bacakan sedikit penjelasan dari al-muallif rahimahullah. Pada khutnot yang kedua, kita lanjutkan, bismillah. Wa qullahu aydhan al-musyrikun ila akhir al-kalam. Katakan juga kepadanya orang-orang musyrikun sampai dengan akhir perkataan mu'alif rahimahullah, alladzina nazala fihumul Qur'an. Intaqala al-mu'alif rahimahullah ta'ala ila ilzamin akhar. Mu'alif rahimahullah berpindah ke ucapan yang menjadi konsekuensi yang lainnya. Sabaqatil isyaratu ilaih, yang telah lewat pengisyaratan tentang pembahasan ini di syubhat yang sebelumnya. Wa huwa ayas'ala hadzal musyabbih hal kana al musyrikuna ya'buduna al malaika wa salihin wal lata wa ghairu dzalik. Yaitu ketika orang yang memberi syubhat ini mengatakan, bukankah, apakah orang-orang musyrikun, apakah orang-orang musyrikun mereka menyembah malaikat, orang-orang soleh, lata dan yang semisalnya. Fala budda ayyakula na'am. Maka pasti dia akan mengatakan benar, orang-orang musyrikin mereka melakukannya demikian kepada sesembahan-sesembahannya. Fayas'aluhu maratan ukhra, kemudian kita katakan pada kali yang berikutnya, hal kanat ibadatuhum illa fid du'a wa dzabhi wal itija wa nahwi dzalik ma'a iqrarihim annahum ma'budullah wa tahta qahrihi. Sampai dengan akhirnya. Ini juga penjelasan yang telah kita diskusikan pada pembahasan yang sebelumnya, sehingga yang demikian insyaallah faham. Kemudian pada syubhat yang keempat, pada syubhat yang afan kelima, Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin rahimahullah mengatakan fa in qala, yakni idza qala lakal musyrik al musyabbih, apabila orang musyrik yang memberikan syubhat ini mengatakan, hal tunkiru syafa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau mengingkari syafa'atnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yaqulu hadza, sebab dia mengatakan yang demikian, min ajli ayalzimaka bijawazi du'a'in nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya adalah untuk mengharuskan kita ketika kita mengiyakannya untuk menuruti mereka. Naam, membolehkan perbuatan mereka berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mengharapkan syafaatnya. Asa yashfa'a laka indallah, barangkali saja dengan engkau berdoa kepada Nabi, Nabi akan memberikan syafaat kepadamu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Idza da'awta, apabila engkau telah berdoa kepada Nabi. Dan ini yang dilakukan dan diyakini oleh orang-orang musyrikin. Faqullahu, katakan kepada dirinya, la unkiru hadhihi syafa'ah, saya tidak mengingkari syafaat ini. Wa la tabarra'u minha, saya tidak melepaskan yang demikian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakin aqulu inna syafa'ata lillah, tapi saya katakan syafaat itu seluruhnya adalah milik Allah. Dan marji'uha kulluha ilaih, kembalinya syafaat itu adalah kembali kepada Allah azza wa jalla. Wa huwa alladhi ya'dhanu fiha idza syaa'a, Allah lah satu-satunya zat yang memberikan izin pada syafaat ini apabila Allah menghendakinya. Liman wa liman syaa'a, dan bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga syarat adanya syafaat ada dua. Yang pertama, kembali kepada yang memberi syafaat, wajib adanya izin dari sisi Allah untuk dirinya sehingga dia bisa memberikan syafaat kepada yang lain. Syarat yang kedua, bagi seorang yang hendak diberikan syafaat adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga ahli syirik tidak akan mendapatkan syafaat tersebut dengan kesyirikannya. Allah berfirman, qul lillahi syafa'atu jami'a. Ini dalil, ingat, catat, yang menunjukkan syafaat itu semuanya adalah milik Allah, yang wajib bagi kita untuk meminta syafaat itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalilnya, antum catat, antum ingat, qul lillahi syafa'atu jami'a, katakanlah hanya milik Allah syafaat itu seluruhnya. Lahu mulku samawati wal ard, baginya lah kerajaan langit dan bumi, semuanya dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ayat dalam surat Az-Zumar, tepatnya pada ayat yang ke-44. Nah, baik, ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada pembahasan di malam hari ini. Wal'afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu hafizakumullah.